Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslim kathira. Amma ba'd. Kita masih di kaidah yang kedua pada kitab Al-Qawa'id Al-Arba'. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyatakan, فدليل القربة قوله تعالى دليل mengenai al-qurbah, tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi ad-dinul khalis, kepada Allah Subhanahu wa taala agama yang suci, yang bersih, yang murni. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Inna Allaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah bagi dia yang berdusta lagi ingkar. Ini potongan daripada sebagian kaidah yang kedua mengenai perkara al-qurbah. Ketika sampai pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, berkata Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya, لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. Tidak diterima amalan seseorang kecuali yang dia betul-betul ikhlas pelakunya, hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lah, tidak ada sekutu di sisinya. Ala lillahi dinul khalis, kepada Allah Subhanahu wa taala agama yang suci murni. Thumma akhbara ta'ala an 'ibadil asnam min al musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai para penyembah berhala kaum musyrikin, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kita tidak menyembah kepada mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maksud daripada ayat ini, ay innama yahmiluhum ala ibadatihim lahum, sebab mereka menyembah kepada berhala-berhala tersebut, annahum amadu ila asnam, di mana mereka bersandar kepada patung-patung tersebut. Ittakhadhuha ala suratil malaikatil muqarrabin. Patung-patung itu mereka ambil dengan gambar malaikat yang dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi za'mihim, ini pengakuan dan anggapan mereka, membuat patung dalam bentuk malaikat. Fa'abadu tilka suwar, sehingga mereka beribadah kepada gambar-gambar tersebut, pahatan-pahatan itu, patung-patung tadi. Tanzilan lidzalika manzilata ibadatihim al-malaika, seolah-olah mereka menyembah kepada malaikat yang mereka bentuk dalam pahatan, baik dari batu ataupun yang lain, seolah-olah mereka menyembah kepada malaikat. Tujuannya liyashfa'u lahum indallahi fi nasrihim wa rizqihim, tujuannya untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan rezeki, karunia. Wa ma ya'ubuhum min amri dunya, dan segala perkara yang menyangkut perkara-perkara dunia. Mereka berharap pada patung-patung itu yang dianggap sebagai malaikat, dalam rupa malaikat, supaya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang dimau. Dunia, rezeki, pertolongan. Kata Ibnu Katsir, fa ammal ma'ad fa kanu jahilin lahu kafirin bi. Adapun dalam urusan akhirat, tempat kembali, mereka itu mengingkari, kufur kepadanya. Berkata Qatada, Ibnu Di'amah As-Sadusi, Abu Al-Khattab Al-Basri, begitu pula Malik. Mereka meriwayatkan dari Zaid bin Aslam firman Allah Subhanahu wa taala, liqarribuna ila Allah zulfa, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kita masih dalam tafsir Ibnu Katsir. Ai liyashfa'u lana, tujuannya supaya mereka memberikan syafaat kepada kita. Wa yuqarribuna indahu manzila, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, mereka senantiasa berkata ketika haji dalam talbiyahnya, pada jahiliyahnya mereka, labbaika la syarika, aku menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang menjadi milikmu, tamliku huwa mamalak, engkau menguasainya, dan ia tidak berkuasa. Aku menjawab panggilanmu, tiada Tuhan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang menjadi milikmu. Ini patung-patung tadi, yang engkau miliki, yang engkau kuasai ya Allah. Wa ma malak, dan mereka tidak berkuasa atasmu. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa hadhihi syubhah allati i'tamadaha al-musyrikun, maka syubhat ini yang diadopsi oleh kaum musyrikin, fi qadimi ad-dahri wa hadithihi, sejak zaman dahulu dan zaman-zaman berikutnya, syubhat ini yang ditetapkan oleh mereka. Wa ja'athumur rusul, kemudian datang setelah itu para rasul salatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in biraddiha, menolak syubhat ini, wannahi anha, melarang itu, wadda'wa ila ifradil ibadati lillahi wahdahu la syarika lah. Para rasul tersebut mengajak untuk mengisahkan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la syarika lah, tidak ada sekutu di sisinya. Wa anna hadha syai'un ikhtara'ahu al-musyrikun, Adapun alasan-alasan ini diciptakan, diproduksi oleh kaum musyrikin min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Lam ya'zan Allahu fi, yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan itu, wala radhiya bihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, bal abghadahu wa naha anhu, bahkan Allah Subhanahu wa taala memurkainya dan melarang akan hal itu. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat Rasul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada dia, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah. Ini makna dari surat Az-Zumar ayat 3 yang disebutkan oleh al-muallif, yang disyarah oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kemudian di penghujung ayat tersebut, Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah bagi dia yang berdusta lagi kufur mengingkari. Maknanya la yursyid ila al-hidayah, tidak membimbing kepada petunjuk. Man qasadahu al-kadhib wal iftira, yang mereka selalu bertujuan untuk dusta dan kebohongan ala Allah Ta'ala. Kedustaan dan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbuhu kafirun, hati mereka kufur. Yajhad bi ayatihi, ingkar kepada ayat-ayatnya. Wa hujajihi, bukti-buktinya. Wa barahinihi, dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwani hafizakumullah, khulasatu al-kalam, kesimpulan dari ayat ini Az-Zumar ayat ketiga, annallaha ta'ala dzakara 'anil musyrikiina tsalatsata umur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan kaum musyrikin dengan tiga perkara. Ayat yang disebutkan oleh al-muallif di sini, khulasatul kalam, kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum musyrikin dengan tiga hal. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, annahum it takhadhu min dunihi awliya, mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, sebagai pelindung. Abadu min duni, kemudian mereka menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-amr tsani, keadaan yang kedua, perkara yang kedua pada ayat ini, anna maqsudahum huwa al-manzilah wal qurbah, tujuan mereka beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala tersebut adalah kedudukan dan kedekatan ila Allah Ta'ala. Mereka menganggap malaikat memiliki kedudukan yang mulia, mereka menganggap posisi malaikat di langit sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ingin permintaannya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat yang mereka sembah dalam bentuk batu, neraca, dan yang lainnya. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, anna Allah hakama 'alaihim bi hadzal fi'li, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan perbuatan ini. Yang maksud tersebut bil kadzibi wal iftira' alai, dengan kedustaan, kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'lihim kafirun, perbuatan ini dihukumi kufur oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ketiga. Wa man fa'ala fi'lahum nalahu hukumahum, dan yang berbuat seperti ini, ikhwani afidhakumullah, akan mendapatkan hukum yang sama seperti mereka. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadikan Abdul Qadir Al-Jailani sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beribadah kepada Abdul Qadir, berdoa kepadanya. Maka yang berbuat seperti ini akan mendapatkan hukum yang sama dengan mereka. Idzil hukmu yaduru ma'a illatihi, karena hukum ini selalu berputar dengan faktor dan sebabnya. Ketika sama, maka dihukumi sama. Dan ini merupakan maksud Syekh pada kaidah yang kedua. Kemudian Syekh melanjutkan, wa dalilu syafa'ah, adapun dalil mengenai perkara syafa'at, mereka meminta kepada berhala-berhala tersebut diberikan syafa'at. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah, dan mereka berkata, kaum musyrikin berkata, haula', mereka inilah, syufa'a'una, perantara-perantara kami, 'indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yunus ayat 18. Kesimpulannya, ikhwani afidhakumullah, pada ayat 18 di surat Yunus, anna Allah dzakara an halil musyrikin bi thalathati umur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan kaum musyrikin pada ayat ini dengan sama tiga hal, tiga perkara. Al-amrul awal, nah, perkara yang pertama, annahum ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum min al-alihat, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan mudarat wala manfaat dari berbagai macam tuhan-tuhan yang mereka minta. Al-amru tsani, poin yang kedua, simpulan pada ayat, annahum yata'allaluna bi'ibadatihim laha, hujjah mereka kenapa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bi'annaha tashfa' lahum 'indallah, bisa memohon untuk mereka syafa'at di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haula syufa'a'una 'indallah, mereka adalah perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsalits, poin yang ketiga, anna Allah hakama 'alaihim bi a'malihim hadhihi wa i'tiqadatihim annahum musyrikun, Allah hukumi amalan mereka, perbuatannya, ideologi, keyakinan, akidah, bi annahum musyrikun, bahwasanya mereka dihukumi telah berbuat syirik, dihukumi musyrik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini, subhanahu wa taala amma yusyrikun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Dihukumi perbuatan ini adalah syirik. Kemudian Asy-Syaikh menutup kaidah yang kedua. Wasyafa'atu syafa'atan, syafa'at itu ada dua. Syafa'atun manfiyah, syafa'at yang ditolak. Wasyafa'atun mutsbatah, dan syafa'at yang ditetapkan keberadaannya. Fasyafa'atul manfiyah, kata beliau, syafa'at yang ditolak. Ma kana tatlub min ghairillah, yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdir alayhi illa Allah, dalam perkara-perkara yang tidak mampu melainkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Wadalil, dalil mengenai syafaat yang ditolak, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, keluarkan dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian, infakkanlah, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya hari, la bay'un fihi, yang sudah tidak ada lagi jual beli, wala khullah, pada hari yang sudah tidak ada lagi persahabatan yang akrab, wala syafa'ah, pada hari yang sudah tidak ada lagi syafa'at, wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir mereka melampaui batas berbuat aniaya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Wasyafa'atul mutsbatah yallati tatlubu minallah, adapun syafa'at yang ditetapkan, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukarramun bisyafa'ah, perantara yang mendoakan, orang yang mensyafaati, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat tersebut. Wal masyfu' lahu, adapun yang diberi syafaat, huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dzal idzni, adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ucapannya, perkataannya, amalannya, perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala cinta, Allah Subhanahu wa taala ridhai mereka, ba'dal izn, tentu sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diberi syafaat. Dalil dari syafaat yang mutsbata, diakui keberadaannya, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 255. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapa yang mampu mensyafaati di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa seizinnya? Ini telah selesai kita dari kaidah yang kedua. Syekh menyebutkan kepada kita klasifikasi di dalam perkara syafaat. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, syafaat ini memiliki dua arti. Arti yang pertama secara etimologi bahasa Arab, secara al-lughah, ma'khudha minasyafa, syafaat ini diambil dari kata syafa. Ibnu Faris berkata di dalam Maqayis al-Lugha, kamusnya bahasa Arab, as-shin wal-fa wal-ain, shin, fa, ain, ketika digabung, sya-fa-a, yadullu ala muqaranati syai'ain, menunjukkan akan dekatnya dua hal, menjadi gandeng, menjadi genap. Maka secara bahasa, syafaat ini diambil dari kata syafa', artinya diddul witr, kebalikan dari ganjil, berarti genap. Yang satu menjadi dua, yang tiga menjadi empat, seperti itu. Secara bahasa. Adapun secara terminologi syariat, yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassut lil ghair, menjadi perantara untuk yang lain. Fi jalbi manfa'ah, untuk mendatangkan manfaat. Au daf'i madharah, atau menolak bahaya, menolak mudharat. Ini arti dari syafaat. Perantara untuk yang lain. Bukan untuknya. Tapi untuk pihak berikut. Mendatangkan manfaat, menolak mara bahaya. Contoh mendatangkan manfaat, seperti syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang berhak masuk surga, agar masuk ke dalamnya. Karena Nabi SAW yang pertama kali membuka pintu surga. Ini contoh syafaat mendatangkan manfaat. Contoh menolak mara bahaya. Liman dakhala minal muwahidin an-nar bi an yakhruju minha. Syafaat bagi ahli tauhid, kaum muwahidun yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang nasib mereka di dalam api neraka karena maksiat yang mereka lakukan, kemudian diberikan syafaat untuk keluar dari api neraka menuju ke dalam surga. Ini syafaat untuk menolak mara bahaya, menolak azab api neraka sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini arti daripada syafaat. Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Qawl Al-Mufid, menjelaskan bahwasannya syafaat ini laha maksudan, memiliki dua maksud. Syafaat ini memiliki dua tujuan. Maksud yang pertama, tujuan yang pertama, naf'ul mashfu'i lahu, orang yang diberikan syafaat mendapatkan faedah dari syafaat itu. Mendapatkan fungsi, mendapatkan manfaat dari syafaatnya. Kemudian maksud yang kedua, ikramu syafi', penghormatan kepada perantara tersebut yang mendoakan, yang memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikramu syafi', menunjukkan bahwasanya penghormatan ada pada dia. Dan penghormatan kepada asy-syafi', pemberi syafaat, yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, zuhuru fadlihi alal mashfu'i lahu. Ketika orang itu bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, berarti orang ini memiliki fadilah, keutamaan atas yang diberikan syafaat kepada pihak kedua. Berarti orang ini memiliki keutamaan dan fadilah. Sisi yang lain, sisi yang kedua, ikhwani afidhakumullah, zuhur jahi inda Allahi azza wa jal. Nampak sekali kemuliaan orang ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada dia untuk memberikan syafaat kepada saudaranya. Maka kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, maksud daripada syafaat ini, satu, yang diberikan syafaat mendapatkan manfaat. Kemudian yang kedua, perantara yang memberikan syafaat menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Dan ini dari dua sisi. Fadilahnya orang tersebut dan kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kaidah ini, ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum, al-muallif menyebutkan kepada kita bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syafaatun mutsabatah. Yang dimaksud dengan syafaatun mutsabatah allati tawafarat fiha syurut asy-syafa'ah. Yang terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua manfiyah, syafaat yang ditolak, kebalikannya. Allati lam tatawafar fiha tilka syurut. Yang memang enggak ada, enggak terpenuhi syarat-syarat diperbolehkannya syafaat. Sehingga ikhwani afidhakumullah perlu untuk diilmui dan difahami bahwasanya syafaat yang ditetapkan memiliki dua syarat. Dua syarat ini disebutkan oleh muallif rahimahullah. Syarat yang pertama, iznullah li syafi'. Izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mendapatkan izin dari Allah. Kepada perantara tersebut. Kepada yang meminta syafaat. Untuk memberikan kepada orang lain atau saudaranya. Dan syarat ini terdapat dalam ayat kursi. Yang kita hafal dan kita baca. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa seizinnya? Enggak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan bisa untuk memberikan syafaat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Ridhahu anil mashfu'ilahu. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada orang yang akan diberikan kepadanya syafaat. Dilihat dulu siapa yang mau Anda mintakan kepadanya. Kepada siapa Anda ingin memberikan syafaat tersebut. Harus diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama izin, yang kedua ridha Allah. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 28. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Tidak bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Dan Allah tidak ridha kecuali dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan kaum mukminin. Oleh sebab itu sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling bahagia ketika mendapatkan syafa'atmu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih," yang mengucapkan kalimatut tauhid ikhlas dari dalam hatinya. Jadi gak bisa sembarangan memberikan syafaat. Harus ada izin kepada perantara yang akan memberi. Kemudian yang kedua, ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang diberikan syafaat atasnya. Izin kepada memberi dan ridha kepada yang diberi. Syafaat itu. Oleh karenanya ikhwani afidhakumullah, Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Salikin jilid 1 halaman 341. Beliau berkata, "Fahadihi thalathatu usul." Ini merupakan tiga pilar dalam perkara syafaat. La syafa'ata illa bi'idzni, kata beliau. Enggak ada yang namanya syafaat kecuali dengan seizin Allah. Wa la ya'zan illa liman radhiya qawluhu wa 'amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin kecuali kepada yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ucapannya, kalimat tauhid yang dia baca, begitu pula amalan daripada kalimat tauhid tersebut sesuai atau tidak. Wa la yardha min al-qawli wal 'amali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan ucapan dan perbuatan, illa tauhidahu wa ittiba'a rusulihi, kecuali yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan yang mengikuti petunjuk rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Ini dua syarat yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan pula oleh al-muallif dalam kaidah yang kedua. Sebagian para ulama mereka menambah syarat ketiga dan keempat. Sebagian para ulama mereka menambahkan syartaini akharaini wahuma. Mereka menambahkan dua syarat yang lain. Yang ketiga, qudratu syafi' ala syafa'ah. Kemampuan perantara tersebut untuk memberikan syafa'at. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada asy-syafi' yang meminta syafa'at untuk diberikan kepada yang lain. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Az-Zukhruf ayat 86. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadai selain Allah Subhanahu wa taala tidak dapat memberi syafaat. Karena mereka enggak mampu. Mereka enggak bisa. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat, illa man syahida bil haq, yaitu orang yang mengetahui al-haq. Maksud daripada al-haq di sini tauhid. Orang-orang yang mengerti, yang menyaksikan dengan perkara tauhid. Wahum ya'lamun, dan mereka meyakininya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, permintaan syafaat kepada mayit, permintaan syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, talabun mimman la yamlikuha, permohonan kepada orang-orang yang tidak memilikinya. Kemudian syarat yang keempat yang terakhir, islamul masyfu'i lahu. Yang diberi syafaat, orang yang mendapatkan syafaat ini adalah kaum muslimin. Islam yang diberikan syafaat kepadanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 18. Malidzalimin min hamim. Orang-orang yang zalim tidak punya teman setia seorang pun. Wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak pula punya seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Yang dimaksud zalim di sini adalah kafir. Maka orang kafir tidak dapat menerima syafaat. Kecuali siapa yang bisa menjawab? هلا نعم ini kemana semua ini lagi asya olah rekut ada Ustaz. Nah, kecuali siapa? Kecuali orang Muslim Ustaz. Kecuali Abu? Nah, syarat yang keempat adalah orang-orang Islam yang diberi, yang mendapatkan syafaat. Artinya orang kafir, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat kecuali Abu. Abu siapa? Abu Talib. Nah, kecuali Abu Talib, karena dia mendapatkan syafaat yang khusus dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan syafaat kepada kaum musyrikin selainnya. Itu pun syafaat tersebut adalah untuk meringankan azab, bukan menghapuskan azab. Syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk mengeluarkan Abu Talib dari api neraka, akan tetapi takhfiful azab, meringankan azabnya. Selain Abu Talib, tidak ada satupun yang mendapatkan syafaat dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum musyrikin. Ini dua syafaat, ini dua syarat yang disebutkan oleh para ulama sebagai tambahan. Walaupun, ikhwani hafizakumullah, dua syarat terakhir ini fil haqiqah sebenarnya masuk di dalam dua syarat yang pertama. Kenapa? Enggak mampu atas syafaat kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepadanya, dan ini masuk kepada syarat yang pertama. Begitu pula tidak diberikan syafaat kecuali kepada seorang muslim, karena muslim yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan ridha merupakan syafaat, dan ridha merupakan syarat yang kedua. Jadi sebetulnya ikhwani hafizakumullah, dua syarat tambahan para ulama itu sebetulnya sudah masuk pada dua syarat yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam, untuk melengkapi faedah di malam hari ini, karena kita sudah lama tidak kajian, jadi kita lanjut insyaallah. Satu faedah saja. An-nasu bi amri syafa'ah ala thalathati asnaf. Umat manusia di dalam perkara syafaat ini terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, ghala fi isbatiha, kaum yang mereka berlebih-lebihan, over, melampaui batas di dalam menetapkan syafaat. Siapa itu? An-Nasara. Siapa itu? Al-Musyrikun. Siapa pula mereka? Ghulatu Sufiyah wal-Kuburiyun. Kaum tasawuf yang ghulu, dan begitu pula Ubadul Kubur. Ahli kubur, penyembah kubur. Kenapa mereka i'taqadu berkeyakinan anna ha'ula al-mu'azzamin, mereka yang diagung-agungkan, yang bahkan dianggap sebagai para wali, yasfa'una istiqlalan, bisa memberikan syafaat secara independen, secara tersendiri. Syafaat itu terserah mereka, tuan guru, para kiai. Siapa saja yang mereka mau berikan syafaat, itu hak-haknya. Jadi syafaat ini bebas, merdeka pada syafaat tanpa ada syarat-syaratan. Sehingga mereka bernazar, menyembelih di kuburan, sholat di sana, mengambil tanahnya, ngalap barokah, menjadikan mayit-mayit Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan apa saja yang mereka minta. Mengakui, meyakini bahwasanya yang diagungkan bisa memberikan syafaat secara tersendiri. Enggak ada syarat-syaratan, enggak ada yang lain. Mereka mampu, mereka bisa. Maka syafaat itu di tangannya para wali-wali tersebut. Golongan yang kedua. Kebalikannya, ankaru syafa'ah, mereka mengingkari adanya syafa'at. Kalau yang pertama mereka berlebih-lebihan menetapkan kepada yang bukan pada haknya. Kalau yang kedua ini mengingkari perkara syafa'at. Dan mereka siapa ini? Anda bisa menjawab? Khawarij. Al-Khawarij dan? Al-Khawarij, na'ab dan? Al? Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Naam. Al-Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Kenapa mereka mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengingkari syafaat kaum mukminin li ahli al-kabair? Kepada orang-orang yang telah terjatuh kepada dosa besar dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan ahli tauhid. Dan mereka hanya mempersempit syafaat hanya kepada at-taibuna minal mu'minin, bagi kaum mukminin yang sudah bertaubat dengan taubat yang benar, taubat nasuha, baru ini berhak untuk mendapatkan syafaat. Selain yang belum bertaubat, mereka enggak berhak, enggak boleh diingkari syafaat tersebut. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena memang menetapkan syafaat kepada orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin berarti menafikan ideologi mereka di dalam mazhabnya yang batil mengenai mabda' al-wa'id, ideologi ancaman azab. Karena mereka berpendapat wajibnya menjalankan siksaan kepada orang-orang yang berhak dengan maksiatnya. Azab harus diberikan. Wajib. Karena mazhab kewajiban inilah ikhwani afidhakumullah. Sehingga mereka menafikan, mengingkari syafaat bagi orang-orang fasik di antara ahlut tauhid. Sehingga mereka tidak meyakini syafaat bagi orang-orang tersebut la minan nabi wala min ghairi. Walaupun syafaat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ingkari, terlebih lagi syafaat dari kalangan kaum mukminin kepada saudara-saudaranya. Ini golongan yang kedua, golongan yang terakhir, ketiga, dan kita tutup kajian. Sinfun tawassat, golongan yang pertengahan, ahlul wasatiyah, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka tidak menafikan semua syafaat dan tidak pula mereka menetapkan semua syafaat. Mereka ini pertengahan antara yang pertama dan yang kedua. Mereka menetapkan syafaat sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Berjalan bersama dalil. Yang ditetapkan, maka ditetapkan. Berdasarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nafau manafahu dalil. Dan menafikan yang ditiadakan oleh dalil. mereka berputar selalu bersama hujjah. Maka syafaat yang ditetapkan bagi ahli sunnati wal jamaah yang diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak akan terjadi melainkan hanya kepada ahlu tauhid. Dan ini pun setelah izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada perantara tersebut. Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang diberikan syafaat. Maka tidak meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan terjadi syafaat kecuali setelah izin dan ridhonya. Tanpa izin, tanpa ridho, syafaat tidak akan terjadi. Tidak akan sampai, tidak akan diberi. Penjelasan ini ikhwani afidhakumullah, bisa antum kembali kepada syarah sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Begitu pula Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah pada jilid 1. Begitu pula barusan ada telepon. Nah, begitu pula bisa dirujuk kepada Fathul Bari karya Ibnu Hajar pada jilid ke-11. Begitu pula kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Nah, pada halaman 273 sampai 297. Dan bisa dirujuk kepada syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang ditulis oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi pada Na'amal Mujallad Al-Awwal, jilid pertama. Ini berkaitan dengan pembahasan syafaat. Intinya ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, ahlu sunnah menetapkan syafaat dengan sekian banyak jenis-jenisnya. Sebagaimana ditetapkan oleh dalil. Syafaat itu ada 8 di akhirat. 3 khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kelima itu bagi Nabi dan begitu pula bagi kaum mukminin. Ini semuanya ditetapkan oleh ahlus sunnah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Nah, di antaranya adalah syafaat li ahlil kabair. Syafaat kepada para pelaku maksiat dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Na'amallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kaidah yang kedua. Insyaallah besok hari Selasa kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Kita usahakan ya. Kita berusaha al-qa'id al-arba' selesai. Sebelum datang bulan Ramadhan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Baik Ustaz, jazakallah khair. InsyaAllah kita sambung besok ya Ustaz. Biiznillah insyaAllah. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.